Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد dengan terbenamnya matahari di akhir hari Ahad maka dengan itu berakhir pula dari hari Tasyrik. Batas akhir hari yang disebut dengan Tasyrik adalah 13 Dzulhijjah. Yaumul Ahad, hari ini tadi telah kita akhiri bersama. Alhamdulillah, Id yang kita lakukan serentak, baik yang telah diputuskan dan dinyatakan oleh pemerintah negeri kita dan juga apa yang telah diputuskan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Nam jatuh hari Idul Adha Yaumul Khamis, hari Kamis yang lalu. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kaum muslimin, baik dalam urusan ini maupun urusan-urusan yang lainnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerima amalan ibadah kita, terkhusus amalan saleh yang sudah kita persembahkan, baik 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah maupun di hari-hari tasyriknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan kita dari semenjak masuknya 1 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik, baik itu dalam bentuk takbirnya. Dua jenis takbir, baik takbir muqayyad, artinya takbir yang terikat dengan ketentuan waktunya, maupun takbir yang mutlak, takbir yang berlangsung secara umumnya di kapanpun waktu-waktu semenjak masuknya 1 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Maka kita bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takbir yang telah disyariatkan, yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak telah dipastikan masuknya 1 Dzulhijjah. Dan lebih khusus lagi takbir yang muqayyad yang dilakukan semenjak masuknya 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah yang jatuh pada hari Rabu yang lalu, semenjak selesai salat subuh, kemudian berikutnya zuhur, asar dan berikutnya, selesai dari setiap salat 5 waktu semenjak hari itu, dilangsungkannya takbir. Naam. Dan telah berakhir pada tadi selesai salat asar di akhir dari hari tasyrik. Demikian Allah Subhanahu wa taala pula berkenan untuk menerima amalan-amalan kita bersegera untuk menuju salat lima waktu. Demikian pula salat-salat sunnah lainnya. Tidak terkecuali pula amalan siam Arafah. Demikian pula amalan berkurban. Semua yang kita lakukan tentunya dengan dasar harapan kita adalah sesuai dengan syaratnya, yakni ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan melanjutkan kajian rutin kita pembahasan tauhid pada malam hari ini sebagaimana telah kita sepakati bersama. Kitab Tauhid syarah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih berada pada bab yang pertama. Siapa yang bisa menyebutkan tentang apa bab tersebut? Naam. Baik, haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'alallah. Diingatkan lagi sebelum kita melanjutkan pembahasan untuk tahu apa yang sedang kita bahas. Bab pertama yang disebutkan oleh muallif yakni Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, haqqullahi 'alal ibad, haknya Allah kepada hambanya, wa haqqul ibadi 'alallah, dan sebaliknya haknya hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pendalilan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah terdapat pada 5 ayat Al-Qur'an. Yang kita berada pada dalil yang kelima, tepatnya pada surat Al-An'am ayat ke-151. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakan, sampaikan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ta'alu, kemarilah kalian semua. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Aku akan sampaikan, aku akan bacakan, aku akan sebutkan kepada kalian tentang perkara-perkara yang Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan terhadap kalian. Maka beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Alla tusyriku bihi syai'a." Jangan kalian sekali-kali sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Yang ketiga, berupa larangan. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian disebabkan karena imlaq, takut kelaparan, takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah besarkan, Allah yakinkan kepada hambanya, kamilah yang memberikan rizki kepada kalian, wahai orang tua, wa iyyahum, dan kamilah yang memberikan rizki kepada mereka, kepada anak-anak kalian. Maka dengan itu jangan sekali-kali kalian takut terhadap rizki Allah, sehingga menyebabkan kalian kecil hati, sempit dada kalian, kemudian menuruti nafsu syahwat syaitan, membunuh anak-anak kalian. Kemudian kata Allah, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Larangan berikutnya, kata Allah, jangan kalian dekati perbuatan fawahish. Al-fawahish jamak dari kata fahishah, makna secara dasarnya yakni perbuatan keji. Bisa pula berarti di situ adalah perbuatan zina. Ma dhahara minha, apa yang tampak, yang dilakukan dengan terang-terangan di hadapan manusia. Wa ma batan, ataupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Jangan kalian bunuh jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk membunuh jiwa manusia. Allati harramallahu, yang mana hal itu telah Allah haramkan. Illa bilhaq. Kecuali jika pembunuhan jiwa tadi dilakukan dengan cara yang hak, sebagaimana telah disebutkan melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal darah seorang Muslim untuk ditumpahkan kecuali jika melakukan salah satu dari tiga perkara, yakni dia sebagai orang yang sudah menikah kemudian melakukan zina, maka halal ditumpahkan darahnya. Nah, yang kedua adalah orang yang murtad dari agama Islam. Nah, dan juga pembunuhan jiwa terhadap jiwa yang lainnya. Tiga perkara tersebut menunjukkan pembolehan penumpahan darah, dan itu adalah dalam keadaan hak, dan yang melakukannya adalah wulatil umur, penguasa, pemerintah. Mereka lah yang berhak untuk menegakkan hukum tersebut, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian itu Allah telah wasiatkan kepada kalian agar kalian, atau pasti kalian dengan itu berakal, dengan itu kalian memikirkan, menggunakan akal kalian yang sehat untuk merenungi terhadap apa-apa yang telah Allah tetapkan berupa pengharaman terhadap perkara-perkara tersebut. Kita sampai pada halaman ke-21. Antum perhatikan pada kata waqad tadammanat hadhil ayat khamsu wasaya. Nah, di akhir paragraf yang kedua. Nah, mudah-mudahan telah ditemukan kata kalimat tersebut. Waqad tadammanat, dan telah terkandung hadihil ayah, ayat ini, maksudnya Al-An'am tadi, khamsu wasaya, ada lima wasaya. Wasaya adalah kata jamak dari kata wasiyat. Wasiyatun itu jamaknya adalah wasaya, yang telah menjadi bahasa kita, yakni wasiat. Terkandung padanya lima wasiat-wasiat. Al-ula, yang pertama adalah tauhidullah. Terkandung di sana pernyataan pentauhidan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang bisa menunjukkan di mana letak poin pertama tadi di ayat Al-An'am 151 tadi? Siapa yang tahu silakan menyebutkan. Nah, siapa yang tahu silakan sebutkan. Sudah antum perhatikan surat Al-An'am tadi? Kalau pada teks yang aslinya bahasa Arab tidak dicantumkan ayat itu secara lengkapnya. Sebutkan pada terjemah. Nah, Alla tusyriku bihi syai'a. Bukankah tadi telah disebutkan Allah perkara yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Nah, jangan kalian sekali-kali sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Berarti di situ mengandung tauhidullah, pentauhidan bagi Allah. Bisa antum bubuhkan di samping poin yang pertama tadi, yakni ayat yang menunjukkan alla tusyriku bihi syai'a. Ya. Antum tulis ayat tersebut potongannya saja, alla tusyriku bihi syai'a. Atsaniyah yang kedua, di ayat itu menyebutkan tentang al-ihsan bil walidain. Perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di mana secara pastinya disebutkan di ayat itu. Naam. Ya, Bu Muhammad. Wa bil walidaini ihsana. Antum kasih garis nomor 2 atau pada samping poin kedua antum cantumkan potongan ayat tersebut. Atsalitsah yang ketiga, alla naqtulu auladana. Adanya larangan alla naqtul, untuk kita tidak membunuh auladana, anak-anak kita. Di mana itu? Sini. Wala taqtulu auladakum. Cukup sampai di situ, mau dilengkapi min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Boleh. Nah. Antum berikan tanda nomor 3 situ pada ayat tadi, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nah, berikutnya ar-rabi'ah yang keempat, alla nuqarrib, alla naqrubul fawahish. Kita dilarang untuk mendekati perbuatan fahisyah. Siapa yang bisa menyebutkan kelanjutan tadi? Naam, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Naam. Sehingga kita bisa membuktikan 5 wasiat tadi tersebut semuanya dalam ayat. Naam. Al-khamisah yang kelima, alla naqtul an-nafsa. Tidak dibenarkan kita untuk membunuh jiwa. Allati haramallahu illa bilhaq, yang Allah telah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Naam, siapa yang bisa menyebutkan? Naam. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq. Nah, maka kita ambil kesimpulan pada Al-An'am 151 tadi mengandung 5 wasiat. Nah, 5 wasiat yang harus kita perhatikan dan kita jalani, yang diperintahkan dan kita jauhi apa yang Allah larang. Nah. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya. Masih surat Al-An'am, tapi melangkah pada ayat berikutnya. Maksudnya berikutnya adalah 152. Sekali lagi, pada kitab yang berbahasa Arab tidak dicantumkan keseluruhan ayat itu. Sehingga antum bisa lihat pada mushaf atau terjemah. Nah, ayat 152, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan larangan berikutnya. Setelah 5 perkara tadi, berikutnya wala taqrabu. Wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian dekati malal yatim, mal harta, mal al yatim, hartanya anak yatim. Adanya bentuk larangan untuk mendekati, mengincar, mengintip-ngintip hartanya anak yatim. 6. Illa billati hiya ahsan, kecuali jika mendekatinya tadi billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, dengan maksud yang baik. Dijelaskan kata demi kata oleh beliau rahimahullah. Antum perhatikan syarahnya. Wala taqrabu. Beliau memulai dengan kata itu, jangan kalian dekati. Kata beliau, hadza himayatu li amwalil yatama. Ini adalah bentuk himayah, penjagaan, pemeliharaan. Li amwalil yatama, terhadap harta-hartanya yatama, anak yatim. Yatama jamak dari kata yatim. Ditulis apa-apa yang perlu dari fawaid ini, baik dari sisi bahasa maupun yang lainnya. Cantumkan di atasnya kata yatama, tulis mim. Yatim, mim adalah isyarat atau singkatan dari mufrad. Mufrad itu bentuk tunggalnya. Nah, kalau jamak jim, gitu aja. Penjagaan terhadap hartanya anak yatim. Alla naqrubuha, untuk kita tidak mendekatinya, kata beliau, illa bil khoslatil lati hiya ahsan, kecuali dengan khoslah, dengan cara, allati hiya ahsan, cara yang baik. Sebagaimana Allah telah sebutkan pada ayat itu, illa billati hiya ahsan. Untuk melindungi, menjaga, agar supaya anak yatim tadi tidak boros dengan harta yang telah diwariskan kepadanya, agar terarah, agar membuahkan hasil di masa besarnya nanti, dan sebagainya. Dijaga oleh orang-orang yang amanah dari keluarganya. Kalau melindungi, menjaganya tadi, itu adalah bentuk pendekatan, mendekati harta anak yatim, tetapi dengan cara yang baik. Fala naqrubuha biayyi tasarrufin. Maka jangan kita mendekatinya dengan cara apapun. Illa bima nara annahu ahsan. Kecuali jika kita lihat bahwa itu adalah baik. Nah, yang nanti akan disebutkan oleh Syekh setelah akhir kalimat ini, bahwa baik itu mencakup dua sisi. Dua sisi tadi adalah baik dari sisi duniawi maupun dari sisi ad-dini, dari sisi pandangan agama. Maka jangan kamu dekati kecuali dengan jika engkau pandang bahwa itu dengan maksud yang baik. Fa idza la hali waliyyin tasarrufan. Nah, jika dihadapkan, jika seorang wali melihat, dihadapkan dengan tasarrufan, dengan dua cara, yang mana salah satunya ahaduhuma aktar ribhan, salah satu dari dua perkara lebih banyak keuntungannya, dihadapkan dua perkara sama-sama halal, nah, tapi yang satu lebih banyak keuntungannya, fal wajib alaihi an ya'khudha bima huwa aktar ribhan. Maka kewajiban bagi wali yang menjaga hartanya anak yatim tadi untuk memilih, mengambil yang lebih banyak keuntungannya. Nah, sama-sama halal loh ya. Bukan sama ini haram, ini halal. Tidak. Tapi sama-sama halal, yang ini yang lebih banyak. Tentunya yang diambil adalah yang lebih banyak. Li'annahu ahsan. Kenapa? Karena itu adalah maksud dari kata ahsan. Illa billati hiya ahsan. Wal hasanu huna. Maka beliau di sini mulai menjelaskan apa yang tadi telah disinggung. Maka hasan baik di sini adalah yashmul, mencakup al-hasanud dunyawi wal-hasanud dini, baik dari sisi pandangan keduniaan maupun baik dari sisi pandangan agama. Fa'idha laha tasarrufan ahaduhuma aktharu ribhan. Jika kemudian dihadapkan dua pilihan, ahaduhuma aktsar ribhan, salah satunya lebih banyak keuntungannya, wa fihi ribhan, tapi bercampur riba, wal akhar, sisi yang lain, aqallu ribhan, untungnya lebih sedikit, wa huwa aslam minar riba, tetapi dia selamat dari riba. Nah, maka yang dipilih tentunya yang lebih sedikit keuntungannya tapi selamat dari riba. Maka perlu diperhatikan bagi wali yang menjaga harta anak yatim tadi, untuk mengembangkan harta anak yatim tadi, tentu dilihat, dipikirkan mengandung riba atau tidak, bukan sekadar prioritasnya supaya berkembang, banyak keuntungannya, tetapi di situ mengandung keharaman, mengandung syubhat, tentu tidak demikian. Fanuqaddim al-akhir, maka kita dahulukan yang terakhir. Yang terakhir tadi adalah sedikit keuntungannya dan selamat, tetapi selamat dari riba. Li'anna al-hasan asy-syar'i muqaddam 'ala al-hasan ad-dunyawi al-maddi. Karena kebaikan secara syar'i muqaddam, itu dikedepankan, didahulukan, alal hasanid dunyawi al-maddi, dibandingkan kebaikan, keuntungan dari dunia yang bersifat materi belaka. Demikian penjelasan beliau rahimahullah. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dengan itu jelaslah kita makna kalimat tersebut. Kemudian kelanjutannya, hatta yablugha asyuddah, sampai tibanya asyuddah, kedewasaannya. Demikian secara sederhananya makna tersebut. Maka kita lihat rincian penjelasan kata demi kata dari beliau rahimahullah. Hatta, di situ ada kata hatta, sering kita jumpai baik dari ayat maupun hadis, hatta yang kemudian dalam bahasa kita diartikan sehingga atau sampai. Maka dari sisi bahasa Arab, hatta itu huna berarti harfun ghayah, suatu kata, suatu huruf yang mengandung ghayah. Ghayah itu puncak, puncak akhir. Sehingga atau sampai, sampai pada batas akhir. Fama ba'daha mukhalifun lima qablahu, qablaha, yang mana kesudahannya tidak berbeda, tidak menyelisihi yang sebelumnya. Itu makna kata hatta. Ai dijelaskan lebih lanjut oleh beliau. Di sini menunjukkan perhatian beliau kepada kaum muslimin, kepada pembaca, untuk semakin diperjelas supaya faham apa yang beliau paparkan. Kata beliau, idza balagha asyuddah, apabila sudah sampai kedewasaannya, فإننا ندفعه إليه بعد أن نختبره. Maka kita boleh serahkan, nadfa'uhu ilaihi, kita serahkan harta tadi kepadanya, ba'da an nakhtabirahu, setelah kita lakukan proses pengujian. Kemampuan untuk mengolah harta sudah bisa atau belum. Setelah an nakhtabirahu, wa nandur fi husni tasarrufih, dan kemudian kita pantau dalam penggunaan harta yang telah diserahkan kepadanya. Bisa apa tidak dia jalankan harta tadi? Boros atau kemudian tidak menempatkan pada tempatnya, maka jangan terburu-buru untuk segera diserahkan kepadanya. Sampai dia berakal yang sehat, yakni sudah bisa menimbang yang baik dan yang buruk, barulah kemudian kita serahkan kepadanya. Wala yajuzu lana an nubqiyahu indaha, indana, dan tidak boleh bagi kita untuk menyisakan untuk kita. Sudah sampai dewasa nih, nak, harta peninggalan dari orang tuamu dan sudah sempat dikembangkan oleh paman misalkan atau siapa dengan maksud supaya hartamu berkembang. Karena kamu sekarang sudah dewasa, sudah mengerti, sudah bisa mengelola, maka saya serahkan sekarang kepadamu. Wala yajuzu lana an nuqiyahu indana. Maka tidak boleh dengan itu kita sisakan sebagiannya pada kita. Sudah selesai tugas kita. Wa ma'na asyuddah, maka beliau jelaskan lebih lanjut makna asyuddah. Yang tadi sempat disebutkan maknanya adalah kedewasaannya. Sudah sampai asyuddah kedewasaannya, kata beliau apa asyuddah itu? Quwwatuhu al-aqliyah wal-badaniyah. Kuat dari sisi akalnya dan dari sisi badannya. Dia sehat, bukan orang sakit. Ya, kalau badannya sakit-sakitan, gimana dia mau mengembangkan atau menjalankan dari hartanya tadi. Demikian pula sehat, tapi akalnya kemudian dia dungu atau kemudian dia tidak mengerti, maka jangan diserahkan kepadanya. Wal khitabu huna li auliya'il yatama, maka redaksi kalimat tersebut ditujukan kepada auliya'il yatama, walinya anak yatim tadi. La taqrabul malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah, redaksi itu kepada walinya al-yatama. Au lil hakim, atau ditujukan kepada hakim, penguasa atau yang diamanahkan bisa menjaga harta anak yatim itu sampai dia dewasa. Ala qaulin ba'di ahli al-ilmi, menurut sebagian pendapat para ulama. Setelah beliau jelaskan kata asyuddah, maka beliau ingin lebih lanjut menyebutkan cirinya asyuddah. Wa bulughul asyudd yakhtalif, dan sampainya kedewasaan itu yakhtalif, beda-beda. Wal muradu bihi huna al asyudd alladhi yakunu bihi taklif, yang dimaksudkan kedewasaan di sini adalah dia sudah memiliki taklif. Taklif yakni dia sudah mampu untuk menerima apa yang Allah bebankan untuk menjalankan syariat agama ini. Kalau begitu berapa batasnya? Wa huwa tamamu khamsu asyrah, genap 15 tahun. Kalau sudah umur 15 tahun, rata-rata seperti itu. Au ifbatil anah, atau terbuktinya sudah keluar bulu kemaluannya. Itu asyuddah. Au al-inzal atau inzal. Inzal itu sudah keluar mani karena mimpinya. Maka kalau si anak yatim tadi sudah berumur seperti itu, bisa mulai diajak bicara. Nah, bahwa kamu, orang tuamu dulu meninggalkan harta dan sebagainya dan sebagainya. Hatta yablugha asyuddah. Naam. Fahimtum insyaallah? Naam. Demikian semakin jelas apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Setelah larangan untuk mendekati harta anak yatim, kemudian Allah Jalla wa'ala melanjutkan larangan berikutnya. Allah lanjutkan dalam bentuk perintah. Wa'auful kaila wal mizan. Aufu. Naam. Adalah kata perintah. Setiai oleh kalian. Turuti oleh kalian. Naam. Al-kaila wal mizan. Takaran dan timbangan. Artinya jangan kalian curang, tapi sesuai dengan timbangan yang semestinya. Allah gunakan dengan kata aufu, setiai, tepati oleh kalian takaran dan timbangan. Kata Syekh rahimahullah, auful kaila idza kiltum, setiai takaran jika kalian menimbang. Bima yukal, terhadap apa-apa yang ditimbang atau ditakar, minal at'ima wal hubub, baik berupa jenis-jenis makanan ataupun biji-bijian. Auful kaila wa auful mizan. Kelanjutannya kata beliau, setiai pula timbangan kalian. Dibedakan antara takaran dan timbangan, al-kail wal mizan. Kalau al-kail biasanya untuk menimbang makanan dan biji-bijian. Kalau al-mizan, idza wazintum, kalau kalian menimbang, fima yuzan, terhadap apa yang semestinya ditimbang, seperti apa? Kalluhum, matalan, seperti daging. Sebagai matal, sebagai misal. Nah, maka daging ditimbang. Nah. Wal amru bi ifa, maka diperintahkan tadi untuk ifa, untuk menyetiai. Syamilun li jami'i ma tata'amal bihi, terhadap seluruh apa yang kalian berinteraksi atau bermuamalah, ma'a ghairika, dengan orang lain. Dan di sana padanya ayat dalam satu surat ancaman bagi mereka yang curang. Ayat mana yang dimaksud? Nah, siapa yang bisa menjawab? Wailul lil mutaffifin. Wailun, celaka, lil mutaffifin. Jelaskan apa mutaffif, mutaffifin, alladzina idaktalu. Alladzina, yang mereka itu idaktalu, apabila iktalu, melakukan gail, melakukan takaran, idaktalu alan nasi yastaufun, terhadap manusia ya yastaufun. Nah, ia meminta untuk dilebihkan. Dan selanjutnya pada ayat itu, maka di situ padanya ancaman bagi mereka yang mengurangi takaran dan timbangan. Wailun lil mutaffifin. Fayajibu alaika an tuwfiya bil kaili wal wazn wal wazni. Maka wajib kata beliau bagimu untuk menyetiai takaran dan timbangan, wa ghairihima, maupun selain dua bentuk tadi, takaran maupun timbangan, fit ta'amul, dalam urusan muamalah. Barangkali ada yang bukan bentuk takaran dan timbangan, tapi maknanya sama, tetap kalian berpegang dengan apa yang Allah perintahkan, auful gaila wal mizan. Setiai takaran dan timbangan tadi apa? Bil qisti, secara adil. Jelaskan oleh beliau, bil qisti maknanya bil adli, dengan cara yang adil. Walamma kana qawluhu bil qisti qad yashukku ba'dul ahyan, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan perintah untuk qisti, untuk adil tadi, qad yashukku ba'dul ahyan, yang terkadang terasa sulit pada sebagian kondisi, li'annal insan qad yafutuhu an yuwafiyal kaila awil wazna ahyanan, karena seseorang biasanya terluput untuk menyediakan takaran dan timbangan kadang-kadang. Nah, bukan ada unsur kesengajaan. Kadang-kadang namanya suatu bentuk tinggaran, timbangan tadi sulit gitu. Aqaba dzalika biqaulih, maka Allah akhiri ayat itu dengan firman-Nya, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa kecuali dengan kemampuannya. Tidak ada maksud. Wus'aha, kata beliau, taqatuha, kemampuannya. Fa idza badala juhdahu wa taqatahu wa taqatahu. Apabila dia sudah mencurahkan kesungguhannya dan kemampuannya, wa hasalan naqas, kemudian ternyata mengalami kekurangan, fala yu'addu mukhalifan, maka tidak teranggap dia orang yang menyelisihi. Li'anna ma kharaja 'anit taqah ma'fuun 'anhu fihi, karena apa yang di luar dari kemampuannya itu dimaafkan. Nah, wa kama anna hadhihi jumlah tufidul afu min wajhin wa huwa ma kharaja min al wus'i, maka sebagaimana kalimat atau ayat tersebut mengandung sisi pemaafan dari satu sisi, wa huwa ma kharaja min al wus'i, yaitu yang diberikan kelonggaran, fa innaha tufidut taghlib min wajhin, dari satu sisi lain mengandung tekanan. Nah, dari satu sisi yang lain, wa huwa anna 'alal mar'i an yabdula wus'ahu fil ifa bil qisti, di mana seseorang harus mencurahkan secara maksimal kemampuannya untuk menyetiai secara adil. Walakin mata tabayyan al khata wajabat tulafihi li'annahu dakhilun fil wus'i, akan tetapi kapan telah jelas kesalahannya, maka dia wajib untuk memberitahukannya. Nah, maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan ayat tadi untuk menyediakan takaran dan timbangan secara adil. Kemudian Allah sebutkan kelanjutannya, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dengan rahmatnya dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidaklah menganggap jika dilakukannya tadi tidak ada unsur maksud yang jelek. Nah, melainkan adalah setelah dia melakukan dari kemampuannya, kemudian di luar dari maksudnya tadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan atas kesalahannya. Inilah dari beberapa perkara yang disebutkan pada ayat ke-152. Naam, berupa larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, dan perintah untuk menyediakan takaran dan timbangan. Insyaallah ta'ala kelanjutannya pada kajian berikutnya. Semoga yang sedikit apa yang kita bahas Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Antum murajaah di rumah. Nah, apa-apa yang sudah kita bahas baik dari sisi apa yang disebutkan dalam bahasa Arabnya dan bisa dibantu dengan terjemah ketika antum menghadapi kesulitan. Nah, sekali lagi supaya lebih membekas, bermanfaat dan ada hasilnya dari ta'lim demi ta'lim, antum siapkan waktu untuk murajaah. Baik kajian yang ini maupun kajian tafsir yang telah kita bahas tadi pagi maupun yang lainnya. Jangan kemudian sudah sampai rumah tutup, nanti ketemu ta'lim baru dibuka lagi. Ini namanya bukan ta'lim. Alhamdulillah hadirnya insyaAllah Allah nilai sebagai pahala hadir ta'lim. Nah, tapi membekasnya, melekatnya, manfaatnya itu dengan cara di murajaah. Hadirnya dicatat. Nah, sesampainya di rumah diulang lagi. Bukan sesuatu yang sia-sia. Nanti akan terasa di situ kenikmatan ketika kita lakukan murajaah. Sekali lagi sempatkan waktu untuk itu di rumah, mumpung belum terlalu jauh pembahasannya. Dibuka lagi dari halaman pertama bab, sambil antum meraba baca kata demi kata sendiri di rumah. Nah, mana yang tidak tahu dikasih tanda. Nah, sehingga dengan itu semakin terbantukan insyaallah untuk sampai kepada talabul ilmi yang sebenarnya. Wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Al-Najm.